Wah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ثم إن آدم لما قتل هابيل مكث مئة عام لا يضحك حزنا عليه وأتي على رأس المئة وقيل له حياك الله وبياك أضحكك وبشر بغلام وعند ذلك ضحك وولد له شيث وكان يوم ولادته ابن ثلاثين ومئة سنة. قاله القرطبي واسم الشيث هبة من الله. روي أن جبريل قال لحواء لما ولدته هذا هبة الله لك بدل هابيل. قال بعضهم أنه ولد بعد قتل هابيل بخمسين سنة. قال ابن كثير كان الشيث نبيا بنص الحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن ذر عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة وكلا تسع وعشرون صحيفة وكلا ستون. فعهد آدم إليه وأوصاه وسلم إليه التابوت وكان فيه نمة من الجنة أبيض أهداه الله له وفيه سور الأنبياء من ذريته. قال البغاوي أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان من عود شمشات نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين فكان عند آدم إلى أن مات. ثم بعد ذلك عند الشيث ثم توارثها أولاد آدم إلى أن بلغ إبراهيم ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أكبر ولده ثم عند يعقوب ثم كان في بني إسرائيل إلى أن وصل موسى فكان يصنع فيه توراة ومتاع من متاعه فكان عنده إلى أن مات موسى عليه السلام. ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل إلى وقت شامويل وكان مما أوصاه به التمسك بالعروة الوثقى وشهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بمحمد رسول الله. وقال له يا بني أني رأيت اسمه يا بني Anni ra'aitu ismahu maktuban ala suradikil arsh wa babil jinan wa adbaki samawat wa awrak syajara tuba hadhihi wasiyati lak thumma naza'a khatamahu min usbu'ih wa dafa'ahu ilaih thumma qala annallaha sayu'tika thawabal mujahadah faharib akhaka gabil fa innallaha yansuruka alaih wa kana syith hina alwasiyah ilai ibn arba'mi'a sana fa'ata'ahu awlat abi wa sara ilai alfaras maimun wa kana anhar wa hajlan idha sahila ijabatuh da'wab kulluha bitasbih. Kala ibn kathir fil bidaya wa nihaya kala Muhammad bin Ishaq walamma hadarat Adam alwafa' أهدى إلى ابنه شيث وعلمه ساعة الليل والنهار وعلمه عبادة العبادات تلك الساعة وعلمه ببكي طوفان بعد ذلك. Di pertemuan kemarin dijelaskan, diterangkan bahwasanya ketika Gabil berhasil membunuh Habil dengan pelajaran cara membunuh dari iblis yang memegang burung dan memukulnya dengan batu, dan belajar bagaimana mengelola mayit setelah matinya dari burung gagak yang dikirim oleh Allah, satu dengan yang lainnya saling bunuh. Ketika satunya terbunuh, akhirnya uruk-uruk tanah dengan kakinya dan pelatuknya. Setelah itu dimasukkan. Gabil merasa bodoh. Kenapa? Karena baru nyadar caranya seperti itu dari burung gagak. Ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Jadi diajari burung gagak caranya ngubur. Karena ngelihat ngeletek kok koyo ngono tok. Nyesel. Lah penyesalan ini ada yang mengatakan karena mikul, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan puluhan tahun, ada lagi yang mengatakan nyesel bukan karena dosa tapi karena kebodohannya. Bukan karena membunuh saudaranya menyesal, bukan juga karena dosa. Setelah itu terjadi perubahan. Jadi ketika Habil ini terbunuh, terjadi perubahan, baik itu dari pohon, makanan, bumi dan yang lain sebagainya. Nabi Adam mengatakan ini terjadinya tempat jarak yang cukup jauh, dan itu bukan mustahil bagi Allah, bukan mustahil bagi Allah menunjukkan sesuatu terjadi di tempat yang lain dari tempat yang jauh. Nabi Adam ini contohnya. sebagian riwayat kemarin kan bahwasanya Habil itu dibunuh di daerah Basrah. Ada yang mengatakan di daerah apa? Damaskus. Nah itu lumayan dari Mekah, lumayan jauh. Dan pernah terjadi di zaman Nabi, pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi itu pernah mengasih pasir kepada salah satu istrinya dan mengatakan, kalau pasir ini berubah, cucuku meninggal. Dan itu terjadi kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain berada di Karbala. Terjadi di sana peperangan, meninggal Sayyidina Husain. Tanah berubah sesuai yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung istrinya Nabi mengatakan, terbunuh Husain. Itu bukan mustahil. Bukan mustahil. Setelah terbunuh, datang tanya Nabi Adam kepada si Gobel, mana saudaramu Habil? Terus apa urusannya dengan aku? Aku bukan bodyguardnya, aku bukan penjaganya, dan yang lain sebagainya. Sampai terjadi banyak kekacauan dari keturunannya si Gobel, ya, membuat gitar, kemudian dipakai untuk nyanyi-nyanyian dan ya, minum-minuman dan yang lain sebagainya. Tapi mereka semuanya hancur binasa saat terjadinya bencana pada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, ketika Habil ini terbunuh, Nabi Adam ini sedih. Karena saat itu terlihat bahwasanya Habil ini anak yang patuh. Anak yang patuh, anak yang taat kepada orang tua. Anak kalau taat, anak kalau patuh kepada orang tua, kemudian meninggal, pasti orang tuanya sedih. Beda dengan anak yang mokong, anak yang nakal, meninggal, ya sedih, tapi enggak seberat kalau anaknya patuh dan taat. Hilang uang 50 ribu dengan kehilangan uang 500 ribu. Sama-sama sedihnya, tapi kehilangan 50 ribu lebih ringan daripada 500 ribu, kan gitu. Sedih Nabi Adam. Kesedihan Nabi Adam ini membuatnya menangis selama berapa tahun? 100 tahun menangis sedih karena meninggalnya si Habil. Seperti Nabi Allah Yakub, ayah daripada Nabi Allah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dikatakan oleh saudara-saudaranya dimakan serigala. Dan Nabi Yusuf itu kan anak yang memiliki kelebihan. Ketika menceritakan sesuatu kepadanya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yakub memahami ini adalah tanda kenabian buat putranya, sehingga melarang untuk menceritakan cerita itu kepada saudaranya. Tapi Nabi Yakub tidak bisa menutupi perhatian lebih yang diberikannya kepada Nabi Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya yang lain iri, sehingga mereka memiliki rencana yang jelek, ingin membinasakan dan menghilangkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setelah singkat ceritanya, setelah Nabi Yusuf ini enggak ada, mereka datang dengan baju yang dilumuri darah, mengatakan bahwa saudaranya dimakan serigala. Sedih Nabi ya, sampai apa? Buta. Karena terus menangis, tidak pernah berhenti. Dan Nabi Adam juga gitu. Anak yang memiliki kelebihan daripada satunya meninggal. Sedih Nabi Adam, menangis 100 tahun bersedih karena meninggalnya Habil. Setelah 100 tahun Nabi Adam mendapatkan kabar gembira. Setelah 100 tahun Nabi Adam mendapatkan kabar gembira. Apa? Akan lahir anak untuk Nabi Adam yang bernama Syith. Nah, saat kelahiran Nabi Adam waktu itu berusia 130 tahun. Jadi ketika kelahirannya Syith, Nabi Adam berusia 130 tahun, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan namanya Syith ini hibah min Allah, pemberian Allah. Syith ini adalah, nama Syith adalah hibatu min Allah, pemberian daripada Allah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Jibril berkata kepada Siti Hawa ketika lahir Syith, ketika melahirkan Syith, datang Jibril mengatakan kepada Siti Hawa, "Hadza hibatullah laki badal Habil." Ini pemberiannya Allah untukmu gantinya Habil. Ini pemberiannya Allah untukmu gantinya Habil. Tapi ada yang mengatakan bukan setelah meninggal, apa, setelah meninggalnya Habil begitu lama, tapi 50 tahun. Jadi jarak meninggalnya Habil dengan Syith ini 50 tahun menurut sebagian perbedaan. Lah karena diganti oleh Allah Syith, mulai nampak kebahagiaan, senyum daripada Nabi Adam alaihissalam. Lah Syith ini nabi. Syith ini putranya Nabi Adam menjadi nabi. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, dia yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, begitu juga daripada Abi Dzar, hadis yang marfu. Hadis yang marfu menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Syith 50 sahifah. Allah menurunkan 50 sahifah kepada Syith. Ada lagi yang mengatakan bukan 50 tapi 29. Ada juga yang mengatakan 60. Ya, setiap nabi itu dikasih oleh Allah kitab atau bukti kenabian. Ibaratnya kalau kita mau ngirim seseorang datang ke kantor atau kemanapun untuk nyari dana misalnya, itu kan harus ada stempel supaya yang didatangi itu percaya. Kalau nggak ada stempelnya, orang curiga, temenan ta iki. Ndak goro ta. Yang ada stempelnya aja enggak dipercaya, apalagi enggak ada stempelnya. Lah Allah mengutus para nabi dikasih pegangan. Ada yang namanya suhuf, sahifah. Ada yang namanya kitab. Hampir mirip, hampir mirip antara sahifah dengan kitab. Syith ini mendapatkan 50 sahifah. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 60 sahifah. Karena itu kalau kita mempelajari keimanan kepada kitab-kitab Allah, itu disebutkan bahwasanya kitabnya Allah itu yang diturunkan di bumi ada 104. Ada yang mengatakan 114 kitab. Lah, 4 kitab kita kenal. nama dan kepada siapa diturunkan? Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ini kita tahu namanya dan kepada siapa diturunkan. Tapi yang 100 atau yang 110 kita gak tahu, kecuali kalau kita mempelajarinya. Disebutkan di situ 100 itu dibagi di beberapa nabi, di antaranya kepada Syith, putranya Nabi Adam, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Musa sebelum Taurat, seperti yang ada di dalam keimanan kepada kitab-kitab Allah. Karena itu Syith ini nabi, ya, dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya putra Adam Syith ini mendapatkan 50 atau 29 atau 60 sahifah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Adam pernah dihadiahkan oleh Allah, dihadiahi oleh Allah pola dari surga. Ya, pernah dihadiahi pola. Jadi seperti gambaran itu. Gambaran calon bakal nabi dari keturunannya. Dihadiahkan oleh Allah, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Lalu Nabi Adam ini dikasih oleh Allah tabut. Anallah anzala tabutan ala Adam. Kasih tabut. Apa tabut ini? Seperti apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya seperti peti. Seperti peti. Lah di dalamnya foto para anbiya. Nah, di dalamnya foto para anbiya terbuat daripada kayu. Nah, kayu daripada pohon syamsyat. Kurang lebih 3 hasta. Panjangnya, lebarnya 2 hasta. Jadi 3 kali 2. Lah itu ada pada Nabi Adam sampai meninggal. Kemudian dipegang, dibawa oleh Syith putranya. Kemudian dibawa oleh putranya Syith sampai turun menurun sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail putra tertuanya Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ismail kepada Nabi Yakub sampai kepada nabi-nabi Bani Israel sampai kepada Nabi Musa. Dan di tempat itu Nabi Musa menaruhnya Taurat dan barang-barang yang lainnya. Jadi di peti itu Nabi Musa meletakkan Tauratnya dan barang-barang yang lainnya. Di pada Nabi Musa sampai meninggal. Setelah Nabi Musa meninggal, keliling itu peti dari nabi ke nabi Bani Israel sampai kepada Nabi Samuel. Lah yang diwasiatkan dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, itu yang diwasiatkan yang ada di dalam peti diantaranya untuk berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wuthqa, yaitu Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Kemudian yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah dan iman kepada Nabi Muhammad. Karena itu dikatakan kepada Syith oleh Nabi Adam, ya Bunaya, Inni ra'aitu ismahu maktuban ala suradiqatil arsy. Wahai putraku, aku melihat namanya, yaitu namanya Nabi Muhammad. Kan belum lahir Nabi Muhammad. Syith dengan Nabi Muhammad jaraknya jauh. Sehingga sebelum Nabi Adam meninggal, mewasiatkan kepada Syith ini. Mengingatkan kepada Syith, wahai Syith, wahai putraku. Kan karena di situ ada tulisan Nabi Muhammad, diperintahkan untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, mereka enggak tahu siapa Muhammad itu. Nah, dikenalkan sama Nabi Adam, aku melihat namanya ini tertulis di setiap tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan di pintu-pintu surga. Di pohon-pohon, di daun-daun pohon yang ada di dalam surga. Ini wasiatku untukmu. Dilepas cincinnya Nabi Adam, diberikan kepada Syith. Dan Nabi Adam mengatakan, "Anallahu sayatika thawabal mujahada faharib akhak Gabil." Nabi Adam mengatakan, "Allah akan memberimu pahala jihad, lawanlah atau perangilah saudaramu Gabil." Dan Allah akan menolongmu. Artinya bahwa Allah akan memberikan kemenangan atasmu. Nah, Syith ini ketika menerima wasiat daripada Nabi Adam, usianya 400 tahun. Dipatuhi perintahnya ayahnya tadi. Wasiatnya ayahnya. Diceritakan sebelum Nabi Adam meninggal, Syith dipanggil sama Nabi Adam. Ketika malam diajari oleh Nabi Adam apa yang harus dilakukan. Ketika siang diajarkan oleh Nabi Adam apa yang harus dilakukan. Kemudian cara beribadah waktu malam, cara beribadah waktu siang, semuanya diajarkan. Dan Nabi Adam menceritakan akan terjadi bencana. Akan terjadi bencana besar. Itu sudah diceritakan oleh Nabi Adam, yaitu di zamannya Nabi Allah Nuh. Jadi sudah diceritakan oleh Nabi Adam sebelum terjadi. Nah, itu termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Intinya gini, para nabi, dari nabi ke nabi, itu kan berarti dari ayah ke anak, dari nabi ke nabi atau dari guru ke murid, itu harus selalu mengingatkan hal-hal yang penting supaya ketika mereka ditinggal, mereka memahami apa yang harus mereka lanjutkan, apa yang harus mereka kerjakan. Jangan biarkan mereka itu setelah meninggal bingung apa sing ate dilakokno, apa yang harus dikerjakan, bingung. Lah ini keliru. Dan ini kebanyakan orang tua sekarang. Kebanyakan orang tua sekarang wis pokoknya areke urip. Jadi pokoknya orang tua sekarang ini anake urip, anaknya hidup. Modelnya gimana? Ndak urusan wong tone. Areke urip sampurna wis beres. Enggak tahu anaknya nanti itu gimana, enggak tahu. Sehingga anaknya terkadang enggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Dalam agamanya, dalam ibadahnya, enggak ngerti anak. Lihat contohnya nih Nabi Adam. Nabi Adam padahal anaknya nabi, tetap diingatkan. Dan itu penting. Karena itu jadi orang tua jangan hanya bisa mangani anak. Kalau jadi orang tua itu pokoknya isok mangani arek, ya gak ada bedanya dengan peternak ngasih makan binatang ternaknya. Jangan. Jadi kita sebagai orang tua harus menyempatkan waktu, entah itu malam, entah itu siang, entah itu pagi, ngasih wawasan kepada putranya, kepada putrinya, kasih masukan, gambaran kehidupan, sehingga anak itu memahami yang harus dia lakukan tanpa terus diperintahkan orang tuanya. Kalau sekarang kan terus diperintahkan, kalau orang tuanya sempat, tapi kalau orang tuanya nggak sempat, ya wes, akhirnya anaknya berakrak. Tapi kalau anak itu dikasih masukan, dikasih wawasan, dikasih gambaran, ini ketika orang tuanya tidak mengingatkan apapun, anaknya sudah tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan. Enggak seperti anak yang anak yang hilang, enggak tahu mau kemana. Akhirnya bapaknya mati, enggak punya arah kemana-mana. Wah, akhirnya rusak, minum ini dan yang lain sebagainya. Tapi kalau sudah dikasih arahan semasa hidup orang tuanya, kasih masukan, ini ketika orang tuanya meninggal, anaknya tahu apa yang harus dilakukan setelahnya. Lihat tuh, ketika misalnya atasan mau pensiun, sebelum pensiun yang mau diangkat menjadi penggantinya itu sudah dikasih tahu. Biasanya seperti ini, biasanya seperti itu, yang dikerjakan ini, yang dikerjakan itu, tempatnya di sini, ini, loh, dikasih tahu. Jadi sekiranya ketika ia menjabat, dia punya gambaran apa yang harus dilakukan, yang dikerjakan, diteruskan atau dirubah, itu dia tahu. Bukan masuk bingung, lho nggone iki nang ndi? Tempatnya ini di mana? Yang dikerjakan kemarin apa? Loh, akhirnya habis waktu untuk nyari tahu toh. Sebelumnya itu sudah dikasih tahu, sudah diajari. Karena itu ketika dipilih dengan masa dilantik itu enggak langsung. Sekarang menang, sekarang dilantik, enggak. Ada waktu jeda. Untuk apa? Lah, selama itu ini bisa belajar mencari tahu tempatnya di mana, yang ini itu. Jadi sekiranya dilantik, dia langsung kerja. Langsung kerja, bukan sekali dilantik tanya-tanya. Di jalan di kuncine iki nang di, kok ditutup, lho. Nah itu orang tua juga seperti itu. Orang tua itu anaknya itu terus, anakku secili lah, kecil itu tetap kasih dengan bahasanya dia. Anaknya tambah hari, tambah hari, tambah hari, nanti dengan bahasanya juga. Akhirnya anaknya itu benar-benar menjadi yang dewasa sebelum mereka dewasa, mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi enak, gede titik, ndak soro-soro wisan, tidak main perintah, tidak main ini, anaknya sudah mengerjakan. Kali nambah-nambah titik-titik toh. Itu penting. Nah, karena itu mudah-mudahan kita sebagai anak bisa memahami kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa memahami apa yang kita inginkan dari mereka, dan mudah-mudahan kita dengan mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببرقة القرآن يا ربنا انفعنا ببرقة القرآن يا سلام سلمنا من أوائك أعقتنا يا سلام سلمنا من أوائك أعقتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي نارد لحوض النبي الله مع الواردين نارد لحوض النبي الله مع الواردين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا إن تواصلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Salin salawatullah wassalamu alaihi wa sallam wa azwajir rasulullah wa ahli bayti wa dhuryati wa sallim wa tabi'in wa tabi'in wa imbi ahsani ilayimid din wa ma'ala wa jama'ja Allahumma nisa wa zinabidu bin Ahmad wa zinabidu bin Awya alawi bin abidra bin Ahmad wa zinabidu muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi wa zinabidu shaykh bin Ahmad al-Sagaba bin Abi Qasakran wa l-Makhmar wa akhwanihima wa l-Hayy Abdullah al-Dus wa bin Bikr al-Dina wa l-Imam Fakhr al-Dud al-Shaykh bin Salim wa l-Akhi Agil bin Salim الحبيب احمد محمد حبيب صاحب الشيخ والحبيب عبد الرحمن محمد الرجوبي مال العاشر والحبيب الشيخ بن عبد الرزاق وزيكم الشيخ سلطان بن ولكم في الانفاس ويكم والبن عبد الرحمن عبد الشيخ من عبد الله باراش والرشاد وغير زي البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسلم وفرم الشيخ من تلميذ محمد من المتقنين بهم الارواح والدين ووالديكم واماتنا واماتكم وامات المسلمين والارواح جميع من امر هذا المسلى سابقا ولاحقا وسلم وفرم ان الله يتغشى برحمه المغفر واسم الجنه ويفرج جنوب المسلمين يختمنا على انكم من زنوات عدل الامر في خير وفي عافيه وان شاء الله بجاه ما يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه وان يبارك لنا في ايامنا ويعلينا في بقية هذا الشهر ويجعلنا من ظفر برحمة الله ومغفرة الله ويجعلنا من ودقاء من النار على هذه النية وعلى كنة صالحة وعلى منافس صالحة وعلى بسم الله الرحمن الرحيم أهلنا الصلاة المستقيم الصلاة الذين أنمت عليهم المغفوب عن وضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد